muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, jual beli, hiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa dan syirkah dalam Islam. Dan pembahasan kita masih dalam pembahasan ar-riba. Pembahasan ar-riba yaitu riba, penjelasan tentang riba ad-duyun, riba al-buyu' dan riba ad-duyun. Dan pembahasan kita masih mengingatkan tentang pembahasan yang berkaitan dengan syurut bai'u taqsid. Syurutu bai'i at-taqsid. Syarat-syarat jual beli kredit. Telah kita jelaskan bahwa jual beli kredit itu dikatakan syah dengan 8 syarat. Yang pertama, tidak ada maksud riba. Tidak ada maksud riba seperti jual beli al-ina. Yang kedua, barang yang dikreditkan itu sudah dimiliki. Yang ketiga, sudah diterima, maksudnya sudah menjadi tanggung jawab. Yang keempat, bukan menyicilkan emas dan perak atau mata uang. Yang kelima, bukan menjual utang dengan utang. Maksudnya barang belum ada sudah minta DP, gitu ya. Itu namanya DP utang. Kemudian barang juga belum ada. Ini namanya menyicilkan barang yang belum ada. Kemudian yang keenam, harga harus jelas. Harga harus jelas. Ya, contohnya kemarin, kalau misalnya dia membayar lebih cepat, maka akan diberikan potongan. Maka janji memberikan potongan ketika membayar belum jatuh tempo, ini menyebabkan harga tidak jelas. Jadi harga harus jelas. Kalau misalnya sekian tahun tidak ada potongan-potongan kalau misalnya dia lebih cepat membayar, ya, karena dengan adanya janji potongan kalau dia cepat membayar, maka itu adalah menyebabkan harga tidak jelas. Kecuali tidak dibuat di awal akad. Ya, sudah kita bahas ini. Misalnya Nabi SAW mengatakan, "Dok wa ta'ajjal." Ya, beri potongan piutang, wa ta'ajjal, minta segera dilunasi. Ini enggak ada masalah kalau tidak dibuat di awal akad. Tapi kalau misalnya perjanjian di awal akad, kalau kamu cepat membayar nanti, kasih potongan sekian. Kalau semakin cepat, semakin banyak potongannya. Maka ini menyebabkan harga tidak jelas. Tapi kalau misalnya tidak dibuat di awal akad, kemudian kita memberikan potongan, maka itu enggak ada masalah. Kemudian yang ketujuh, akadnya harus tegas. Maksudnya tidak menggabungkan antara dua akad seperti jual beli dengan sewa menyewa. Ya, dengan sewa menyewa. Ini pembahasannya al-ijara al-muntahi bitamlik. Penyewaan yang berakhir dengan kepemilikan. Ya, maka ini hal yang tidak boleh. Artinya boleh kita menyewakan kemudian nanti dimiliki kalau setelah selesai masa sewa. Kemudian ditawarkan bagaimana mobil mau dibeli. Ini enggak ada masalah. Tapi kalau langsung menggabungkan dua akad antara menyewa sekaligus nanti pada akhirnya dimiliki, maka ini hal yang tidak boleh karena ada syarat-syarat yang bertentangan. Kemudian yang kedelapan, tidak ada denda. Ya, karena bila ada denda maka itu merupakan tambahan disebabkan karena pengunduran waktu. Baik. Pembahasan yang terakhir kemarin kita jelaskan tentang solusi kredit macet. Ya, telah kita jelaskan tentang masalah tidak boleh berutang kecuali perkara yang darurat, ya, perkara yang penting. Ya, seorang tidak boleh berutang hanya karena perkara tambahan. Ya. Maka solusi bagi kredit macet itu mungkin dengan dua solusi yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, dengan memberikan barang jaminan. Ya, karena barang jaminan ini penting, ya, supaya orang yang menyicil itu semangat. Ya, semangat membayar cicilan karena ada barang jaminan. Dan barang jaminan mungkin barang lain atau barang yang sedang dicicil, itu enggak ada masalah. Misalnya dia menyicil motor jadikan sebagai barang cicilan. Barang jaminan, enggak ada masalah. Jadi yang mencicilkan ini dia pegang surat-surat kepemilikan buat perjanjian. Kalau misalnya kamu enggak bisa bayar, ya sudah motornya kita jual dan apa namanya melunasi sisa angsuran. Ya melunasi sisa angsuran. Kalau misalnya lebih ya dikembalikan ke apa namanya yang menyicil. Ya. Atau solusi yang kedua ya namanya gharamatu ta'khir. Gharamatu at-ta'khir. Gharamatu ta'khir artinya denda keterlambatan. Ini biasa dipakai ya, denda keterlambatan. Nah setelah kita bahas kemarin bahwasanya denda keterlambatan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, denda ini diambil oleh pihak bank, oleh pihak yang apa namanya menyicilkan. Maka ini jelas riba, ya kan? Jelas riba. Ada gharamatu ta'khir yang kedua yaitu denda yang diberikan kepada pihak ketiga, maksudnya untuk sosial, untuk dana sosial, tidak diambil oleh bank atau apa namanya pihak yang menyicilkan, tetapi diberikan kepada pihak ketiga ya untuk dana sosial. Maka ini diperselisihkan oleh para ulama dan wallahu ta'ala alam. Yang hati-hati adalah kita tidak menggunakan cara ini, maksudnya cara kalau terlambat kasih denda untuk diberikan kepada dana sosial, untuk dana sosial. Maka sekalipun ini berselisih dalam para ulama, tapi hati-hatinya adalah kita tidak menempuh cara ini. Maka cara yang paling baik adalah untuk mengikat supaya orang yang menyicil semangat tidak bergampangan untuk mengundur atau tidak membayar cicilan adalah dengan barang jaminan, ya, dengan adanya barang jaminan. Adapun dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimuna ala syurutihim." Orang-orang Muslim itu dengan berada di atas kesepakatan yang mereka buat. Maka setelah misalnya sepakat, ini misalnya barang jaminan, ya, barang yang sedang dicicil sebagai barang jaminan, kalau misalnya tidak bisa dibayar, maka apa namanya, misalnya dijual, kemudian ditutupi sisa angsuran. Ya kalau misalnya ada kelebihan maka dikembalikan kepada penyicil, maka ada tanda tangan berarti seorang berjalan di atas kesepakatan yang mereka buat. Ya seorang berjalan di atas kesepakatan yang mereka buat. Baik. Tapi tentunya di sini dilihat ya orang yang tidak bisa membayar angsuran ini dilihat. Kalau misalnya dia orang yang bergampangan tidak membayar, ini dia sanksinya ya. Tapi kalau misalnya dia memang orang yang susah, orang yang bangkrut, maka diberikan tangguh ya, diberikan tangguh dan itu pahalanya sangat besar. Jadi pahalanya sangat sangat besar. Iya. Dan juga mungkin kaum muslimin bisa membantu untuk melunasi utangnya, ya melunasi utangnya. Tapi pembahasan berikutnya, jadi pembahasan kita sekarang masih berkaitan dengan riba ya. Saya ingatkan kembali apa yang telah kita pelajari tentang riba ini. Jadi dari pembahasan selama ini kita masih di pembahasan riba. Jadi riba itu terbagi dua. Ada riba fadl, ada riba al-buyu, ada riba ad-duyun. Ada riba karena jual beli dan ada riba karena apa? Utang piutang. Jadi ada riba karena jual beli dan ada riba karena masalah utang gitu ya. Ada riba karena jual beli, ada riba karena urusan utang. Ada masalah riba karena utang. Tapi riba jual beli telah kita bahas. Jadi tidak semua barang-barang itu kena riba. Tapi riba jual beli ini dia hanya terkhusus pada 6 barang. Yang pertama emas dan perak, kemudian gandum yang baik, yang kedua yang kurang baik, kemudian kurma dan garam. Ini 6 barang riba. Ini barang 6 barang riba. Ketika dia ditukar, ya ketika dia ditukar maka dilihat. Sudah kita bahas ini ya. Ada riba al-fadl, ada riba an-nasiyah. Jadi riba jual beli, sebab terjadi riba dengan dua sebab. Sebab yang pertama adanya kelebihan, sebab yang kedua adanya apa? Nasiyah. Artinya nasiyah apa? Adanya pengunduran waktu. Jadi sebab terjadinya riba jual beli disebabkan karena dua sebab. Sebab yang pertama adanya kelebihan, sebab yang kedua adanya apa? Nasiyah, adanya pengunduran waktu. Adanya pengunduran waktu. Ini pembahasan kita ya. Bayu taksid, ya jual beli kredit. Karena di sini ada pengunduran waktu. Jadi sudah kita sebutkan 8 syarat sehingga jual beli kredit itu boleh. Kemudian juga bagaimana solusi bagi orang yang terlambat membayar atau kredit macet. Nah sekarang riba dalam jual beli itu disebabkan dua hal, dua sebab. Sebab yang pertama karena pelebihan disebut riba fadl. Sebab yang kedua karena pengunduran waktu disebut riba apa? Riba an-nasiah. Riba fadl itu artinya dua barang ribawi yang satu jenis. Ya. Misalnya emas ditukar dengan emas 24 karat dengan apa namanya? Bukan 24 karat ditukar, dia sejenis, maka ada saling melebihkan, itu namanya apa? Riba fadl, gitu ya? Riba fadl. Misalnya sama-sama rupiah, 1000 rupiah ditukar dengan 900 apa namanya, atau misalnya ya 1000 rupiah ditukar dengan recehan 11.000 rupiah misalnya, atau 900 rupiah, 900 rupiah recehan, maka di sini ada pelebihan, ya lebih 100 ya, uang 1000 satu lembar itu lebih 100, maka itu namanya riba fadl. Jadi kalau dua barang riba ditukar dan dia sejenis dilebihkan, maka itu hukumnya apa? Hukumnya riba. Hukumnya riba. Misalnya kurma ditukar dengan kurma. Mau kurma ajwa ditukar dengan kurma bonyok, ya kan? Ya jenisnya sama-sama apa? Kurma. Sama-sama kurma. Berarti satu kilo sama-sama apa? Satu kilo. Beras kepala dengan beras bulog misalnya. Ini kalau satu kilo harus satu kilo, ya? Satu kilo harus satu kilo. Ketika ada pelebihan itu namanya riba apa? Riba fadl. Jadi saya ulangi ya. Jadi riba dalam jual beli. Pertama harus ingat dulu barang-barangnya. Tidak semua barang yang diperjualbelikan itu terkena hukum riba. Tapi dia fokus atau dia terbatas pada 6 barang. Nah, sebab terjadi riba pada jual beli, berapa sebab? 2 sebab. Yang pertama karena pelebihan, yang kedua karena pengunduran. Karena pengunduran. Pelebihan disebut riba fadl dan pengunduran disebut apa? Riba an-nasiah. Nah, riba fadl adanya pelebihan. Barang riba satu jenis dilebihkan, maka itu namanya riba apa? Riba fadl. Tapi barang riba satu jenis diundur, maka itu namanya riba apa? Nasiah. Riba nasiah. Misalnya emas ditukar dengan emas, tapi besok apa namanya, ini emas saya, nanti apa namanya besok baru kasih tukarannya. Ini gak boleh ya, karena terjadi riba apa? Nasiah. Riba nasiah. Iya, sudah besok ditambah lagi, berarti double riba. Ada riba fadlnya, ada riba apa? Nasiahnya, kan gitu kan? Jadi kalau ada pelebihan itu namanya riba fadl, kalau ada pengunduran itu namanya riba nasiah, kalau misalnya ada pelebihan disebabkan karena pengunduran, ini double riba. Riba fadl dan riba apa? Nasiah. An-nasiah, iya kan? Jadi saya ulangi ya, jadi riba jual beli, riba jual beli itu sebabnya dua sebab. Sebab yang pertama karena pelebihan, sebab yang kedua karena apa? Pengunduran. Ya karena pengunduran waktu. Taib. Jadi barangnya ada berapa? Ada 6 ya. Emas dan perak, kemudian masuk emas dan perak ini apa? Mata uang. Iya, mata uang. Dia masuk pada emas dan perak. Kemudian yang ke bagian yang kedua itu 4 macam. Yang pertama bur, ini gandum yang bagus, syair, bandung gandum yang kurang bagus, kemudian kurma dan garam. Kurma dan garam. Kalau dua yang pertama ini sebabnya karena nilai tukar, karena alat tukar, dan sebab 4 yang terakhir ini karena dia apa namanya bahan makanan pokok. Ukurannya dia itu, ukurannya dia bisa ditimbang atau dikilo ya, apa ditakar atau dikilo, dan dia bisa digudangkan, maksudnya tanpa bahan pengawet. Lain misalnya kalau dagingnya simpan di freezer itu aman kan, biar tahun gak ada masalah ya, tapi maksudnya di sini dia bisa disimpan, artinya awet. Misalnya kayak jagung ya kan, kayak beras, dia makanan pokok, digudangkan pun gak ada masalah. Iya, ini dia masuk dalam barang ribawi. Nah, berarti kalau dia sejenis kemudian dilebihkan, maka itu jelas riba apa tadi? Riba fadl. Kalau dia apa namanya diundur, sejenis kemudian diundurkan, itu namanya riba apa? An-nasiah. Itu namanya riba an-nasiah. Tapi kalau misalnya kalau misalnya beda apa kemarin ini dua, dibagi dua ya. Kenapa dibagi dua? Karena beda ilah, beda sebab. Sebab yang pertama dimasukkan riba, kenapa barang ribawi? Kenapa? Karena nil alat tukar, ya kan? Kalau yang empat ini dia dimasukkan kategori barang ribawi karena apa? Karena dia makanan pokok ya, yang bisa disimpan lama. Yang ukurannya dia ditakar atau dikilo. Kalau dihitung, misalnya kayak telur bisa disimpan lama, tapi dia bukan di kilo atau ditakar, tapi dia dihitung per butir, ya kan? Maka dia tidak masuk. Jadi ukurannya bisa disimpan lama, bisa digunakan, dan dia cara menghitungnya dengan cara di kilo atau apa? Ditakar. Nah, kalau beras, jagung itu kan dia di kilo dengan ditakar dan bisa disimpan lama. Iya. Nah, dua ilah ini perhatikan ya, dua ilah ini perhatikan. Berarti kalau dia perhatikan kalau dia satu jenis, berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama harus sama. Karena kalau lebih kenapa? Riba fadl. Syarat yang kedua harus cash. Karena kalau tidak cash, riba apa? Nasiah. Nah, itu dia. Gitu ya maksudnya ya. Jadi, kalau dia satu jenis, dua syarat. Karena kalau tidak terpenuhi syaratnya, kena dua riba. Riba fadl atau riba apa? Nasiah. Jadi syarat yang pertama harus sama. Iya, harus sama. Kalau lebih, maka dia kena riba apa? Fadl. Syarat yang kedua harus cash. Kalau tidak cash, berarti kena riba apa? An-nasiah. Nah, sekarang kalau misalnya selain dari ini, tanpa syarat. Selain dari yang tersebutkan tadi, dia satu jenis, tentu satu illah. Kan gitu kan? Kalau satu jenis, pasti satu illah. Nah, berarti kalau satu jenis, harus dua syarat. Berarti kalau beda jenis, berarti satu syarat. Harus apa? Cash. Misalnya antara uang dengan emas. Uang satu jenis. Emas satu jenis. Tapi semuanya dalam kategori apa? Satu illah kan? Semuanya alat tukar. Berarti kalau dia satu illah tapi beda jenis. Satu syarat. Satu illah beda jenis berarti satu syarat. Syaratnya harus cash. Ya, karena kalau emas dicicil maka ini riba apa namanya? Riba nasiah. Iya kan? Karena tidak cash. Ya, karena tidak cash. Iya, karena tidak cash. Baik. Sama dengan, berarti kalau dia satu illah, kalau tadi apa? Satu jenis. Kalau kita katakan satu jenis, sudah pasti satu illah, gitu ya. Sudah pasti satu illah, berarti syaratnya dua. Tapi kalau dia beda jenis, tentunya satu illah ya, beda jenis. Tentunya satu illah, berarti syaratnya berapa tadi? Satu, harus cash. Selain dari itu, tanpa syarat. Misalnya, dia pindah ke, ini kan dua bagian ya, ada mutlaku thamaniyah, ada apa namanya to'am, bahan makanan. Ini ditukar. Misalnya uang ditukar dengan beras. Apa syaratnya? Cash. Gak ada syarat. Paham ya? Orang yang tanya apa hukumnya nyicil beras? Gak ada masalah. Karena beras dengan uang itu ilahnya beda. Ya? Kalau beras ilahnya karena apa tadi? Bahan makanan. Kalau uang ilahnya karena apa? Jadi kalau sudah beda ilah sudah gak ada syarat. Kalau sudah beda illah, enggak ada syarat. Yang ada syarat, kalau masih dalam satu apa? Yang masih dalam satu illah, satu sebab. Tinggal dilihat nanti, kalau dia sejenis, dua syarat. Kalau beda jenis, satu syarat, tapi ingat tadi dalam lingkup apa? Satu illah. Jadi kalau sudah beda illah, sudah. Enggak usah pakai syarat. Enggak ada syarat. Kalau sudah beda illah, enggak ada syarat. Atau misalnya, dia... Kalau tadi kan sudah beda illah tanpa syarat. Atau beda barang. Satunya barang ribawi, satunya bukan barang. Misalnya antara uang dengan mobil. Uang barang ribawi. Kalau mobil? Bukan barang ribawi. Bukan barang ribawi kan? Apa syaratnya? Gak ada syarat. Iya kan? Gak ada syarat. Berarti yang ada syarat, perhatikan satu illah. Perhatikan satu illah. Apakah illah yang pertama ini atau illah yang kedua. Gitu ya. Kalau dia satu jenis, berapa syarat? Dua syarat. Kalau dia beda jenis, satu syarat. Gitu ya. Baik. Tapi kalau misalnya beda illah atau beda barang, beda illah. Ya, antara uang dengan beras, antara emas dengan misalnya kurma, ya, dengan gandum, itu tanpa syarat. Atau misalnya beda barang, antara barang ribawi dengan bukan barang ribawi. Baik. Saya ulangi. Jadi riba al-buyu, riba jual beli, sebabnya dua. Ya, sebabnya dua. Sebab yang pertama adanya apa? Pelebihan. Sebab yang kedua adanya pengunduran. Sebab yang kedua adanya pengunduran waktu. Taib. Riba ad-duyun itu juga dua sebab. Sebab yang pertama, jadi riba ad-duyun utang ya. Jadi riba karena utang, gitu kan? Jadi utang ini kita dilarang mengambil keuntungan dari utang. Itu kaidahnya ya. dilarang mengambil keuntungan dari utang. Nah, orang-orang yang mengambil keuntungan dari utang itu jelas dia tidak mencari pahala. Tapi dia mencari apa? Keuntungan. Keuntungan, jelas. Iya. Nah, berarti riba ad-duyun, riba riba utang piutang, maksudnya riba yang disebabkan karena utang, itu dua sebab juga. Sebab yang pertama, yaitu riba yang dibuat di awal akad. Riba yang dibuat di awal akad. Maksudnya, kamu pinjam 100, nanti kembalikan berapa? Lebih. Itu dibuat di awal akad. Nah, atau bentuk yang kedua, dia tidak dibuat di awal akad, tidak. Hanya ketika jatuh tempo, dia belum membayar, maka sudah, tahun depan tapi tambah. Kan gitu kan? Nah, ini juga riba. Ini riba jahiliyah. Ini riba jahiliyah. Artinya riba orang-orang jahiliyah. Jadi kalau mereka berikan uang, dijanji, ya istilahnya kamu nanti sekian bulan ya bayar. Enggak ada tambahan, enggak ada. Tapi kalau misalnya awas, kalau misalnya nanti pas jatuh tempo, jatuh waktu enggak bayar, nanti ada apa? Ada tambahan. Itu juga hukumnya apa? Riba. Jadi berarti kalau riba utang piutang itu disebabkan karena adanya apa tadi? Dia mudah sekali ya. Pokoknya adanya pelebihan. Adanya pelebihan. Karena utang itu kita memberi apa namanya? Memberi bantuan dengan mengutangkan itu semata-mata mencari pahala. Jadi kalau misalnya mengambil keuntungan itu jelas tidak mencari pahala. Itu jelas tidak mencari pahala. Besar sekali pahalanya ya. Kita memberikan bantuan kepada saudara kita yang sangat perlu, itu besar sekali pahala. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya, tentang kisah Bani Israel ya. Apa namanya, orang yang selalu berpesan kepada ya kepada budaknya ya untuk memaafkan atau menganggap lunas ya apa namanya ya apa namanya utang-utang yang dia berikan ya, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya lebih pantas dari dia. Maksudnya dia manusia ini dia bisa memaafkan. Ya, dia bisa memaafkan, dia bisa merelakan uang dia kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya lebih berhak dari dia. Maksudnya, saya lebih pantas untuk menghapuskan dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya. Jadi besar sekali keutamaan bagi orang yang apa namanya suka memberikan bantuan kepada saudaranya. Taib. Saya ingatkan pembahasan ini karena ada pembahasan berkaitan dengan riba ad-duyun ini ya, riba ad-duyun yang disebut dengan bitaqatul yatiman. Bitaqatu al-yatiman dalam bahasa istilah kita namanya kartu kredit. Ya, kartu kredit. Iya. Kartu kredit. Baik. Dibahas oleh para ulama kita ya, tentang ini ya. Dan yang saya lihat yang paling bagus membahasnya adalah Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Beliau jelaskan tentang bitaqah al-yatiman. Bitaqat al-yatimaniyah. Iya. Beliau mengatakan bahwa bitaqat al-yatimaniyah hiya nau'an, bahwa bitaqah atau yang namanya kartu kredit ini terbagi atau ada dua jenis. Ada dua jenis. Jadi dia tidak sama ya, ada dua jenis. Ada dua jenis. Kata beliau bitaqatun mudghah, ya mughattah, bitaqatun mughattah. Kata beliau bentuk yang pertama atau jenis yang pertama yaitu bitaqah mughattah. Kata beliau maknanya mughattah yaitu yushabu biha minar rasidi al insan. Maksudnya dia kartu yang ditarik dari saldo pemilik. Jadi kartu itu isinya uang dia sendiri. Iya, uang dia sendiri. Falaisat min babid dain. Bukan dalam pembahasan utang. Jadi kartu ini bukan utang. Isinya bukan utang ya. Artinya kartu ini isinya uang dia sendiri. Iya. Bukan utang. Wa inna mahiya. Iya. Ghattatun birrasid. Wifqa haddin. Itimani. Ma'lumin. Itimaniin ma'lumin. Hanya saja dia merupakan kartu yang dipakai. Iya. Untuk membayar angsuran yang dimaklumi. Angsuran. Tapi ternyata saldo itu uang dia. Iya. Kata beliau, fahadihi albitaqat jaizah, maka kartu seperti ini hukumnya boleh. Ya wala haraj fiha, enggak ada masalah dalam hal ini. Wa yajuzu istimaluha bisyira minal internet wa nahwihi. Boleh melakukannya atau transaksi dengannya, entah secara langsung, entah dari internet maupun selainnya. Ya, fima yajuzu fihi ta'khiruhu. Pada barang-barang yang memang boleh dicicil. Paham ya? Karena ada barang ternyata tidak boleh apa? Dicicil. Seperti apa tadi? Pokoknya emas, ya kan? Perak, ya kan? Atau uang, ya kan? Penukaran itu harus cash. Ya, harus cash. Karena dia masuk dalam illah mutlaku samaniyah, nilai tukar. Jadi kata beliau, kalau memang kartu ini bukan utang, memang ini kartu isinya uang saya, dia hanya dipakai untuk mencicil, ya sesuai dengan harga yang dicicil, maka itu enggak ada masalah. Maka itu enggak ada masalah. Iya, mau dipakai untuk secara tunai maupun lewat internet, itu enggak ada masalah. Selama barang yang kita cicil, itu memang barang-barang yang bisa dicicil. Ya, barang-barang yang bisa dicicil. Nah, telah kita jelaskan bahwa barang-barang yang tidak bisa dicicil adalah yang ilahnya adalah alat tukar, yaitu emas, perak, dan apa? Nilai atau mata uang. Ya, mata uang. Taib, kata beliau, wa amma ma yushtaratu fihi at-taqabut fala yajuzu shira'u biha illa idza ulima anna al-mal yadkhulu fihi hisaba al-amil mubasharatan. Kata beliau, adapun barang-barang yang harus di cash, maksudnya tidak boleh dicicil. Dia boleh digunakan kartu seperti ini, kalau memang ketika kita transaksi itu langsung masuk uang itu ke rekening penjual, itu nggak ada masalah karena ini kontan kan, ya itu nggak ada masalah. Ya, amma idza kana hunaka ma yusamma bi al mukasat wa ta'khir fa hadza la yajuz. Kata beliau, adapun yang dinamakan dengan ya kartu tapi ternyata dia hakikatnya adanya pengunduran, ya adanya tidak dibayar cash, ya seperti misalnya kayak membeli emas, ya beli emas dengan kartu ini, ya kemudian ternyata setelah menggunakan kartu seperti ini, ternyata setelah transfer misalnya tidak langsung masuk ke rekening penjual emas ini, ya penjual emas, maka ini hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Iya. Tapi kalau misalnya emas perak ini kita menggunakan kartu ini, ya memang transfer langsung masuk ke ke rekening penjual, maka itu enggak ada masalah. Jadi kita ingatkan di sini illah bahwa yang namanya barang ribawi karena dia satu illah, maka syaratnya harus apa? Harus cash, iya. Walaupun beda jenis, dia beda jenis, maka dia harus cash, iya. Ini tadi pembahasan kita ya. Misalnya uang dengan emas, uang dengan perak. Ini uang kan, antara uang, emas, dan perak, dia satu apa? Dia satu ilah, iya kan? Dia ilahnya alat tukar. Berarti kalau dia alat tukar, apa tadi? Kalau dia satu jenis, sama-sama emas, berarti berapa syaratnya? Dua syarat. Yang pertama, harus sama ukurannya. Yang kedua harus cash. Berarti kalau beda jenis syaratnya apa? Satu, harus cash. Nah, antara uang dengan emas berarti apa? Beda jenis kan, uang lain dan emas lain. Berarti syaratnya harus apa? Cash. Berarti tidak boleh apa? Tidak boleh menyicil emas. Maka kartu, yang namanya kartu ini, kalau misalnya kita beli emas dan langsung masuk ke rekening penjual emas, maka itu enggak ada masalah. Tapi mungkin yang diinginkan di sini bukan yang kita bahas sekarang ini, tapi bentuk yang kedua yang dipakai di negara kita yang disebut dengan kartu kredit. Tapi yang disebut di istilah para ulama yaitu al-bitaqat al-i'timaniyah al-maksyufah. Iya. Bitaqat al-i'timaniyah al-maksyufah. Maksudnya ini, sehingga tahu bagaimana diartikan ya. Yang jelas kita pahami maksudnya ya. Jadi al-bitaqat, bitaqat kartu, al-itimaniya kredit, al-maksufa. Ya, artinya maksufa ini yang tersingkap. Maksudnya allati tughadha min mali al-bank wa laysa min ar-rasid al-musta'mil. Jadi maksudnya kartu ini kartu ini diisi dari uang bank. Dari uang bank, ya, bukan dari saldo pemilik. Ya, bukan dari uang pemilik kartu, ya, pemegang kartu. Wa hadza la yajuzu akhdhuha ala tahqiq. Nah, yang seperti ini tidak boleh digunakan. Ya, tidak boleh digunakan. Kartu yang seperti ini tidak boleh digunakan. Li anna hadhihi al-bitaqat fiha syartun. Karena kartu seperti ini ternyata terdapat syarat. Terdapat syarat yaitu wa huwa ayyutimma as-sadat khilala 40 yawman aw ila 55 yawman bihasabi al-bunuk. Iya, kata beliau karena kartu seperti ini ada kartu ini bersyarat. Yaitu misalnya dia harus lunasi utang itu dalam waktu misalnya 40 hari atau 55 40 hari sampai 55 hari tergantung peraturan bank, kesepakatan dengan bank. Iya, wa idza lam yusaddid al-amil fi hadhihi al-fatra fal bunuk haqqun fi akhdhi ziyada. Kalau misalnya dia tidak bayar sampai waktu yang telah ditentukan oleh bank, maka bank punya hak untuk mengambil tambahan. Ini cara kerja kartu kredit ya. Jadi misalnya dia masukkan ke kartu kita, iya, dari bank, ya, kemudian ada janji, ya, dalam waktu misalnya ya berapa hari ya harus dibayar, ya, dibayar utangnya. Kalau tidak, maka apa? Maka pihak bank berhak memungut tambahan, ya kan? Memungut tambahan. Ini kaidahnya apa? Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah riba. Maka bank memberikan memberikan pinjaman dengan bentuk kartu yang terisi uang, ya. Dan sampai pada waktu tertentu ada keterlambatan, maka apa? Dia mengambil keuntungan. Kenapa dilarang adanya denda? Karena adanya utang. Utang tidak boleh mengambil keuntungan. Dan denda merupakan apa? Keuntungan. Iya kan? Denda merupakan keuntungan. Ya, denda merupakan keuntungan. Baik. Ya, kalau misalnya muncul pertanyaan, bagaimana ada orang yang ambil kartu kredit, tapi dia tidak selalu bayar tepat waktu, tidak pernah bayar denda. Ya, tidak pernah bayar denda. Jawabannya beliau jelaskan di sini ya. Ya. Kata beliau fahadha akdun fihi syartun ribawi. Maka kartu seperti ini di dalamnya terdapat akad syarat riba. Terdapat akad syarat riba. Ini perhatikan ini ya, ini titik permasalahan ya. Kadang orang kan berpikir, kan saya enggak kena riba, saya bayar tepat waktu. Kan enggak ada dendanya kan? Tapi perhatikan di sini, pada kartu ini terdapat syarat, yaitu akad apa? Ini betul ya. Tidak akan mungkin kalau kita enggak setuju syarat ini, enggak akan mungkin keluar kartunya. Iya. Berarti kita menyepakati apa? Menyepakati akad riba. Makanya kata beliau, la yajuzu dukhulu fihi aslan. Maka tidak boleh masuk dalam hal yang seperti ini sama sekali. Jadi beliau ingatkan hanya sekedar ada persyaratan riba, yaitu apa? Kalau terlambat kena denda. Ini persyaratan saja. Ya, para ulama kita sudah mempermasalahkan. Hatta lau lam yaqa lianna dukhula fihi ridan bisyarat ar-ribawi fahadha la yajuz. Kata beliau, walaupun tidak terjadi riba. Apa tadi contohnya? Dia ambil dan dia bayar tidak terlambat. Kan tidak terjadi riba kan? Kata beliau, walaupun tidak terjadi riba. Alasannya apa? Karena masuk dalam hal yang seperti ini, itu sama halnya dengan ridho terhadap syarat riba. Ridho. Karena dia tanda tangan. Keluarlah kartu. Itu namanya apa? Dia ridho dengan apa? Dengan syarat riba. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Riba. Jadi sekedar menyetujui, menyepakati akad riba itu sudah terhukumi apa? Sudah terhukumi pelanggaran. Iya, sudah dihukumi pelanggaran. Dan ini hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Iya. Kata beliau wal ma'lum, hatta law lam yu'khad min al-amil ziyadah, fa inna syarikatal lil bitaqat ta'khudhu min al-bunuk ziyadatan wa hadha la yajuz. Dan perkara ini maklumi bahwa sekalipun yang pemegang kartu kredit ini mereka pihak yang memberikan saldo atau pinjaman tidak mengambil tambahan, maka syarikat al-um, maksudnya induk perusahaan atau perusahaan induk kartu kredit itu mengambil tambahan dari bank. Iya, maka ini hukumnya juga tidak boleh. Iya, hukumnya tidak boleh. Iya. Kata beliau, wa man itturra ilaihi ittiraran li amrin la budda minhu fa'akduha fa'akduha wasta'amalaha wa ghattan mubasharatan fahadihi halatan darura wa ila fil asli annahu la yajuz. Kata beliau, dan siapa yang dalam kondisi terpaksa, iya, ittiraran terpaksa yang sangat, keterpaksaan yang sangat, maksudnya darurat, sangat darurat terhadap perkara yang dia tidak bisa lepas darinya, maka dia mengambilnya, dia menggunakannya, ya dia menggunakannya, maka ini merupakan kondisi darurat, maksudnya boleh dalam kondisi darurat, wa illa fil asli annahu la yajuz. Kalau tidak darurat, maka kembali kepada asal bahwa dia tidak boleh. Jadi pembahasan ini masuk dalam pembahasan riba ad-duyun tentang kartu kredit. Ya, karena ternyata pihak bank memberikan pinjaman, ya, dengan memberi kartu kredit ini, kemudian nanti dijanjikan, ya, kalau misalnya ada keterlambatan, maka pihak bank berhak memberikan mengambil tambahan. Dan ini tambahan ini merupakan riba. Kembali kepada kaidah bahwa yang namanya utang piutang tidak boleh ada pelebihan. Ketika ada pelebihan itu bukan menolong, tapi apa? Mengambil keuntungan. Itu bukan menolong tapi mengambil keuntungan. Taib, saya ulang ya. Jadi kesimpulannya bahwa pembahasan riba itu hanya dibagi dua. Ada riba karena jual beli, ada riba karena apa? Utang. Ada riba karena jual beli, riba karena jual beli disebabkan dua sebab. Sebab yang pertama karena apa? Karena pelebihan. Sebab yang kedua karena apa? Pengunduran. Karena adanya pengunduran. Nah, kemudian sebab riba utang piutang sebabnya karena apa? Karena adanya pelebihan. Makanya adanya pelebihan, maka itu jelas adalah riba. Entah disebut dengan denda atau disebut dengan di bank itu kan macam-macam ya. Ada orang yang memberikan pinjaman, ya, nasabah memberikan pinjaman kepada bank. Itu artinya dia mengharapkan apa? Bunga, ya kan? Nah, bunganya ini riba. Atau bank memberikan pinjaman pada nasabahnya, maka nanti kembalinya apa? Lebih dari apa yang dipinjamkan. Ini juga namanya apa? Ini namanya riba. Ini namanya semuanya riba ad-duyun. Semuanya riba ad-duyun. Jelas pinjaman ketika dikembalikan lebih, nah, lebihnya itulah yang namanya apa? Riba. Maksudnya entah apa namanya cash maupun apa diansur, yang jelas kalau dia lebih itu namanya apa? Riba. Itu namanya riba. Baik. Baik, saya kira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik. Sula ilaha ilan tastau firukatim laik. Apa punya apa ini? Rumah-rumah.